Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita seusai sholat zuhur kita bisa berupaya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, untuk melengkapi dan menyempurnakan iman juga pengetahuan kita semua. Perlu kita tegaskan, kita dalam bedah buku ini sama dengan acara-acara lainnya, bukan untuk menghakimi, kita ingin melihat apa isi buku, bukan untuk memponis A, B, begini dan begitu. Kita semata-mata ingin membelajar dan ingin mempelajari apa pandangan-pandangan yang ada di dalam buku yang akan kita bedah pada siang hari ini, yang judulnya dalam bahasa Arabnya Fatawal Ulama Il Kibar, fatwa-fatwa para ulama senior, Fil Irhabi Wat Tadmir, dalam masalah terorisme, pengrusakan, Dawabitul Jihad, Dawabitul Jihadi Wat Takfir, batasan-batasan jihad dan ponis kafir. Ini masalah yang cukup pelik, masalah yang sangat besar, yang sedang melanda kaum muslimin pada abad 21 ini. Buku ini pernah dibedah bulan Ramadan yang lalu di Masjid Jami As-Safwa di Lenteng Agung, dan kebetulan saya juga dan Pak Ustadz Nuryaman, dan masya Allah saya pulang ke rumah itu ditelepon oleh orang sebagai anu ya, jadi buah itu ditelepon, isi teleponnya ujarnya, "Ustaz, saya sebenarnya ingin ketemu empat mata. Saya sangat tidak setuju sekali dengan apa yang ada dalam buku dan apa yang dipaparkan oleh Ustaz." Bayangkan orang-orang yang rela mengorbankan jiwanya demi Islam, apapun anunya setelah itu, jiwa mengorbankan jiwanya, jangankan hartanya, jiwanya sekaligus pun dikorbankan demi Islam, lalu disebut mati konyol. Sangat saya kecewa dengan itu, tidak setuju. Coba bayangkan ya, ini suatu yang ada ternyata di dalam pemikiran, dalam keyakinan sebagian orang umat Islam itu ada keyakinan-keyakinan yang perlu di ya perlu dilihat kembali, dikaji ulang keyakinan itu. Dikaji ulang keyakinan-keyakinan itu. Sebenarnya apa yang dibicarakan di sini tidak menuju kepada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, apa yang terjadi di Indonesia secara umum, karena ini mendunia, masalah terorisme masalah internasional. Jadi pembicaraannya pun adalah bersifat umum. Maka dari itu, karena masalah ini sangat-sangat penting, nanti ada kaitannya dengan dengan ada takfirnya. Takfir itu ponis kafir. Maka perlu kita kaji secara teliti, serius, pelan-pelan, diulang-ulang. Tidak bisa hanya satu kali. Apalagi bagi kita yang ingin menanamkan suatu akidah pada diri kita, tidak boleh mempelajarinya itu hanya satu kali. Dipelajari, pelajari, renungkan, renungkan, pelajari terus sampai kemudian benar-benar kita menemukan ketenangan, tidak ada keraguan lagi padanya, menjadi suatu akidah yang benar, yang tentunya akidah yang kita gunakan, yang kita pegang ini akidah standar yang sudah pernah diyakini oleh para pendahulu-pendahulu kita, para nabi, para sahabat, para tabiin, dan para ulama-ulama penerusnya. Kita ini hanyalah pengikut, kita hanya mengekor kepada mereka, tidak boleh menciptakan akidah-akidah baru. Perlu ini kita tandaskan sehingga kita tidak simpang siur ke sana dan kemari. Nah, buku ini dalam terjemahannya hampir 800 halaman, 700 sekian halaman, diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta. Sebenarnya bukunya sendiri ini adalah kumpulan-kumpulan fatwa, fatwa para ulama, yang diantara isi-isi fatwanya ini tidak hanya berkaitan dengan kasus yang mulai 2001, 2002, 2003 dan seterusnya, tapi jauh-jauh sebelumnya, karena memang peristiwa-peristiwa bom bunuh diri, kemudian pemboman di tempat-tempat tertentu itu terjadi memang sebelum itu. Jadi buku ini kumpulan dari fatwa-fatwa, yang fatwa itu menyoroti masalah-masalah yang seperti itu tadi dari sejumlah ulama senior, semuanya kayaknya di sini ada, tidak semuanya, ada beberapa dari negara lain, mayoritasnya dari Saudi Arabia. Kemudian ada Syekh Albani, ada beberapa ulama lainnya. Karena ini fatwa, kemudian dihimpun oleh Abul Asbal Ahmad bin Salim Al-Misri, dihimpun, dan dia bukan orang pertama yang menghimpun fatwa-fatwa seperti ini. Bahkan yang menyoroti permasalahan-permasalahan seperti ini tidak hanya ya kalangan-kalangan ulama senior seperti itu, tapi juga ulama-ulama lainnya pun juga menyoroti permasalahan-permasalahan seperti ini dan mengkajinya. Hadirin sekalian, kembali lagi kepada buku ini, dikumpulkan oleh Abul Asbal Ahmad Al-Misri tadi, dikasih pengantar oleh beliau, yang pengantarnya ini beliau di situ menerangkan apa yang ingin dia lakukan pada buku ini, tujuan-tujuannya apa, apa maksudnya. Itu benar-benar ingin memberikan pencerahan. Maka kita menyikapinya jangan menyikapi dengan a priori atau juga terlalu kemudian pokoknya yang di sini, tidak mesti harus seperti itu. Ya, kita sikapi secara baik sebagai seorang muslim sudah punya pegangan. Pegangannya adalah agamaku sumbernya adalah Al-Qur'an. Agamaku sumbernya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah yang memahaminya adalah pemahaman orang-orang yang terdahulu, yang telah mendahului kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Itu pegangannya. Kemudian pegangan ini digunakan untuk membaca buku apa saja. Sehingga dengan demikian, yang baik kita ambil, yang memang benar, yang memang mengarah ke sana, yang masih baru kita pelajari, baru kita dapati, kita kaji lagi, tanyakan kepada ahlinya. Kalau memang seperti itu yang dimaksudnya dan itu memang yang benar, ikuti. Jika tidak, kita berhenti dulu, tawakuf dulu, Nah, jadi para penuntut ilmu itu selalu buka diri. Penuntut ilmu itu selalu membuka diri, tidak menutup diri. Itu penuntut ilmu. Tapi karena yang dipelajarinya itu adalah Islam, ya kembali lagi kepada rujukannya, sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, para ulama-ulama yang sudah dikenal ketokohannya, keimamannya, kesana acuannya. Hadirin sekalian, kemudian dalam buku ini yang perlu kita bagian saya ini, nanti bagian yang lainnya fatwa-fatwanya nanti Ustadz yang di samping saya insya Allah yang akan menguraikannya. Adapun yang bagian yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini adalah yang ditulis oleh yang menghimpun buku ini. Beliau sebelum mengemukakan fatwa-fatwa ulama seputar terorisme, seputar pemboman-pemboman, seputar takfir, mengkafirkan si A, si B, wah ini ahli bid'ah, ini kayak begini, ini kafir, ini dan seterusnya. Dan sebelum itu semua, beliau karena kelihatannya setiap kelompok-kelompok itu juga ada tokoh-tokohnya yang ditokohkan, maka beliau di sini memulainya dengan judul siapa itu ulama. Siapa itu ulama? Ini adalah kata kunci yang sangat-sangat penting bagi kita kaum muslimin pada umumnya, untuk mengetahui siapa sih yang berhak mendapat gelar ulama, panutan itu siapa. Karena itu nanti di tempat-tempat lain ada ada seorang orang tertentu yang ditokohkan dan dijadikan sebagai panutan, katakanlah dengan bahasa lain yang diakui sebagai ulama. Nah, maka di sini oleh beliau dimulai dengan pembahasan mengenai ulama, kemudian apa hak-hak mereka, apa saja keutamaan-keutamaan ulama itu, kriterianya apa untuk menjadi seorang ulama, kewajiban masyarakat terhadap ulama-ulama itu apa. Sehingga dengan demikian tidak seluruh setiap orang yang berbicara di agama itu kemudian diambil dan dijadikan sebagai pegangan untuk bertindak, untuk berbuat. Ini sangat penting dan sangat mendasar yang harus kita ketahui. Yang pada prinsipnya ketika beliau menjelaskan siapa yang berhak disebut para ulama, beliau sendiri ketika mendefinisikan itu merujuk kepada ucapan-ucapan ulama itu sendiri. Di antaranya seperti ulama besar kemudian merekomendasi ketokohan muridnya, kealiman muridnya, sampai dipercaya kemudian dia untuk melanjutkan tugas beliau ini, gitu ya. Tugas beliau dalam menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Itu yang mengakui standar keulamaannya itu ulama. Kalau rakyat sih saya pulang kampung di masyarakat saya, ketika apalagi ada pertemuan seperti ini, lalu ada sambutan-sambutan para alim ulama yang kami hormati, udah jadi ulama besar, alim ulama lagi. Itu terjemahannya pokoknya di antara ulama yang paling alim itu. Itu standarnya standar masyarakat. Iya, masyarakat memang seperti itu. Maka yang kalau yang mengakui sebagai ulama itu masyarakat, itu bukan ulama. Yang mengakui seorang ulama itu adalah ulamanya sendiri. Ya. Ini penting. Kalau di kita, pokoknya kalau sudah bisa ceramah, ya. Bisa ceramah udah ulama, kiai haji. Ya, sudah pokoknya udah jadi panutan. Kata-katanya benar-benar bisa, tidak boleh dikoreksi. Begitu ya, kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian pada prinsipnya kata beliau begini, kemudian pada penghabisannya ujar beliau, seorang ulama itu adalah, ujar beliau ini ya, orang yang pengetahuannya mendalam, belajar ilmu kepada ahlinya, dan dia memang di situ belajar langsung pada ahlinya, tidak membaca buku belajarnya, maksudnya tidak belajar dari buku, otodidak. Karena berbeda nanti seorang ilmuwan yang otodidak dalam masalah agama dengan yang belajar kepada masyayikh, para ahlinya, akan ada perbedaan-perbedaan. Maka kita lihat sejarah ulama dalam Islam itu tidak ada yang otodidak. Semuanya belajar kepada ulama-ulamanya. Kemudian yang ahli direkomendasi oleh gurunya tadi, diakui, dipuji. Itu dalam sejarahnya seperti itu. Nah, kalau gitu siapa kita ulama kalau kita di sini? Pengetahuannya mendalam, kemudian umurnya juga sudah lanjut usianya. Kalau di Saudi yang namanya kibarul ulama itu tidak ada yang saya lihat 50 tahun, kurang dari 50 tahun, rata-rata 60 tahun ke atas. Makanya disebut senior. Kalau katakanlah, maaf kalau takut di sini ada orang yang para pengagumnya, ada masyayikh-masyayikh dari Timur Tengah kita sering lihat pergi ke sini ya, ada murid-muridnya Syekh Albani, ada siapa lagi ya murid-muridnya. Di sana bukan ulama. Apa namanya? Thullabul ilmil kibar, para penuntut ilmu senior. Para penuntut ilmu senior. Sama aja kalau kelas kita di sini umpamanya, kalau untuk ukuran kita di yang katakanlah di sini ada, saya tidak menyebutkan namanya, beberapa orang masih dalam kategori thullabul ilmu, thullabul ilmi al-kibar gitu ya, yang senior. Ini belum sampai masuk dalam kategori ulama. Untuk jadi ulama itu tidak mudah. Dia harus matang pengetahuannya, faqih betul, mengetahui prinsip-prinsip manhajul ulum, metodologi segala macam ilmu-ilmu agama itu sendiri. Kemudian juga wawasannya luas, pandangannya jauh ke depan, analisanya tajam, dan sudah berpengalaman. Makanya kalau di Saudi itu yang sampai menjadi dewan fatwa yang meluarkan fatwa seperti ini tidak sembarang. Mereka adalah tim, dikaji bersama, dan orang sudah ahli-ahli. Apa di antara mereka? Coba kita lihat sosoknya. Katakanlah Syekh bin Baz rahimahullah, beliau buta semenjak usia kira-kira 20 tahunan. Beliau itu hafal Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari sebanyak 14 jilid besar, lebih besar dari ini, cetakannya besar. Semuanya di sini kepalanya ininya. Isi yang di dalam buku itu, komputer berjalan sudah. Itu ulama. Ketika ditanya itu tidak langsung mana bukunya, di sana di buku itu ada. Tidak begitu mereka. Mereka sudah semua dalil-dalil hukum semuanya itu dan perangkat-perangkatnya, alat-alatnya sudah ada pada dalam memori mereka semuanya. Itu para ulama. Jadi tidak mudah, tidak gampang dan tidak mudah untuk menjadi seorang ulama. Keutamaannya disebutkan di sini. Keutamaan para ulama sudah kita ketahui. Tinggal untuk lebih dalam silahkan dibaca di mana kita ketaatan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa taat kepada Allah sepenuhnya dan kepada Rasulnya, kita harus punya kewajiban mentaati para ulama. Itu keutamaan mereka. Taat kepada para ulama. Seperti kita nih sekarang, kalau ada yang mengatakan madhab saya madhab Syafi'i, itu enggak, sebenarnya enggak pas. Yang benar adalah madhab saya madhab guru saya. Iya kan? Madhab saya adalah madhab guru saya. Gurunya siapa? Ya situ itu. Siapa yang sering digemarinya, itulah madhabnya. Belum masih belumnya sejauh ya. Tapi untuk langkah awal belajar, karena memang gurunya itu, ya tidak apa-apa di situ. Tapi tidak menutup diri. Siapapun yang nanti yang punya ilmu kemudian bisa diambil ilmunya di situ, yang memang konsisten kepada Al-Quran dan Sunnahnya, maka dan mereka sudah mempunyai keahlian, kemampuan, kepakarannya di situ. Kita yang tidak mempunyai keahlian untuk menyimpulkan suatu produk hukum dalam Al-Quran maupun hadis, ya tidak, maka kita harus merujuk kepada ulama itu. Merujuknya ke sana. Kita tidak bisa dengan sendirinya langsung membaca Al-Quran, baca ayat, kemudian kita simpulkan, kacau. Kacau kalau seperti itu. Dia punya perangkat-perangkat. Makanya ulama itu harus ahli dalam bahasa Arabnya, ahli dalam ilmu usulul fiqihnya, prinsip-prinsip memahami hukum, punya keahlian dalam kawaid fiqhiyahnya, kemudian ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, bisa membedakan ini hadis palsu, ini hadis lemah, kuat atau tidak, dia tahu betul itu. Ini perangkat-perangkat ilmunya. Itu lama. Maka kita orang awam adalah kewajiban kita ngikuti ulama. Kewajibannya. Setelah kita belajar-belajar sampai bisa melihat, bisa membedakan perbedaan pendapat ulama, kita lihat situ tidak kepada ulamanya lagi, yang kita lihat dalilnya yang lebih kuat mana? Dalilnya yang lebih kuat menurut kita mana? Itulah yang kita jadikan patokan, tidak lagi kepada sosok ulamanya. Tapi kalau bagi awam, orang awam kayak di masyarakat yang maunya instan-instan kayak gitu, itu semuanya adalah kepada ulama. Ini satu hal. Kemudian yang berikutnya, dalam buku ini juga ada bab tentang hak-hak para ulama harus dimuliakan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam beberapa hadisnya, seperti ujar beliau, man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqo kabirana falaysa minna, siapa yang tidak belas kasihan kepada orang yang kecil di antara kita dan antara kami, kemudian yang tidak mengetahui hak orang yang besar, orang yang lebih tua, senior, apalagi ulamanya, maka bukan termasuk dari umatku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka etika terhadap ulama itu kita jaga ya. Selagi ulama ini memang terkenal membela Al-Qur'an, sunnah, membela Islam. Karena nanti ada ulama disebut oleh Rasulullah yang sangat berbahaya, ulama su. Ulama dia alim, artinya bisa baca, bisa melihat, mungkin punya pengikut banyak, tapi su. Karena tidak membawa kepada kebenaran, tidak mengajak kepada Islam, ulama su. Nah, dari sini perlu kita garis bawahi. Saya ingin mengulangi yang tadi. Orang ulama itu yang belajar kepada ahlinya, ya. Belajar kepada ahli. Kalau Islam, belajar kepada yang ahli dalam Islam dan kepada orang Islam yang mengamalkan Islam, konsisten kepada Islam. Siapapun orangnya yang belajar Islam kepada bukan orang Islam, tidak bisa disebut ulama. Maka dari itu kalau di Indonesia namanya disebut yang keren lagi, namanya cendekiawan. Ya kan? Dia bukan ulama, cendekiawan. Maka orang seperti itu enggak boleh diikutin dalam masalah agama, enggak bisa. Apapun celotokan-celotokannya enggak bisa diikuti. Dia belajarnya bukan kepada ahlinya. Udah jelas, udah. Dan kalau sudah bukan belajar pada ahlinya, pemikirannya keliru jelas. Jarang yang tetap konsisten. Jarang. Maka saya lihat dalam sejarah yang tokoh-tokoh ulama itu, yang ulama-ulama besar dalam sejarah Islam, itu tidak ada ulama-ulama Islam itu yang terkenal-terkenal itu belajarnya kepada selain kepada apa namanya, bukan orang Islam atau orang yang diragukan keislamannya. Semuanya belajar kepada ahlinya. Lurus jadinya, lempeng. Ya. Perlu kita anukan, tegaskan ini. Ini di Indonesia benar-benar sudah dikaburkan ulama ini. Maaf, di zaman Orde Baru dahulu, karena ulama itu sangat berpengaruh di masyarakat, maka mulai ada upaya untuk menggeserkan martabat ulama ini dari hati masyarakat. Mulai dari kiai, yang kiai itu adalah simbol keulamaan zaman kita di Indonesia ya. Nah, nanti siapa saja yang duduk di jabatan-jabatan yang sifatnya agama adalah kiai haji, kiai haji, kiai haji itu. Padahal kiai itu di Indonesia orang yang punya santri banyak, punya pesantren dan terkenal dengan pesantrennya itu yang disebut kiai. Bergeser sekarang, yang kiai itu tidak ke sana. Ini ada pergeseran-pergeseran. Lalu ada lagi juga, maaf ya, nanti ada semacam upaya-upaya lah ke sana untuk menggeserkan kedudukan ulama dari hati masyarakat, supaya masyarakat tidak lagi hormat kepada ulama. Tidak lagi ucapan-ucapannya jadi pegangan. Contohnya, buahnya sekarang itu adalah ternyata nyata sekali ketika MUI mengeluarkan fatwa-fatwanya. Banyaknya sudah enggak anggubris itu. Ditentang, diapain, dan seterusnya. Banyaknya begitu kan? Ini adalah bagian dari apa namanya, pergeseran itu tadi. Ya, hadirin sekalian, disebutkan juga beberapa, banyaklah, ada sekitar 8 hak-hak para ulama yang harus dipenuhi, 9 dipenuhi oleh kita orang awam yang harus kita patuhi, supaya karena kita ini beragama, agama itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, maka kita hormat kepada orang yang berilmu itulah merupakan suatu kewajiban dan kepastian. Jangankan kepada yang ulama, yang pernah ngajar kita ilmu saja, bacaan Al-Quran saja kita hormat, apalagi kepada yang ahli dalam masalah agama itu. Kita harus mendudukkan permasalahan seperti itu. Nah, lalu setelah ulama ini yang berhak mengeluarkan fatwa, lalu siapa? Kalau begitu, jelas jawabannya adalah ulama yang punya kriteria seperti itu tadi. Nah, nanti di sini para hadirin sekalian, kita akan ketika datang ke Wali Songo di toko buku seperti ini atau di mana, di Gunung Agung, di mana saja toko buku atau di emper-emper situ, kita akan menjumpai berbagai macam tulisan-tulisan. Ada yang ditulis oleh ulama terkenal keulamaannya, keahliannya dalam bidangnya, kepakarannya dalam hadis umpamanya, kepakarannya dalam fikih, kepakarannya dalam hal-hal tertentu, memang terkenal di situ, diakui secara internasional. Tapi ada pula orang yang ya kita tidak jelas, tidak tahu, yang lihat judulnya kelihatannya bagus gitu ya. Kan banyak seperti itu. Yang kadang-kadang karena bagus juga sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya, lalu ini kita jadikan penguat terhadap keyakinan kita yang sebelumnya. Nah, dari sinilah kadang-kadang terjadi penyimpangan-penyimpangan keyakinan atau kebenaran yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, setiap orang Muslim itu sudah harus mempunyai orang-orang, ya, orang-orang yang memang dipercaya. Siapa yang dipercaya? Yang memang diakui secara internasional, yang jadikan sebagai rujukannya. Kalau enggak, siapa akan jadikan rujukan? Bingung dia akan sana ke sini. Nah, dari sini kita nanti akan menjumpai tokoh-tokoh pergerakan di lapangan. Buku-bukunya kita lihat, kita jumpai. Saya mohon maaf sekali lagi, kita di sini tidak akan memponis siapa-siapa. Tokoh pergerakan itu tidak selalu dipimpin oleh ulama. Iya kan? Artinya ketika tokoh dia berhasil memobilisasi massa, kemudian punya pergerakan, apapun nama pergerakan itu, tokoh itu belum tentu sebagai ulama. Nah, maaf, di dalam buku ini nanti saya tidak tahu kenapa kenapa dimuat gitu di sini tokoh di antara tokoh-tokoh, maaf ya, tapi ini sebagai anu saja, sebagai perbandingan yang tokoh-tokoh yang dikritisi, tapi bahasanya santun, bagus, indah. Para ulama ketika mengkritisi tokoh-tokoh itu bahasanya sangat-sangat dijaga, tidak gampang tokoh ini sesat pokoknya, orangnya kafir, orangnya begini, tidak. Bahasanya betul-betul santun karena bertolak dari baik sangka terlebih dahulu. Contohnya umpamanya, maaf, ada Sayyid Qutb rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dikoreksi di sini, karena memang beliau punya ada Fidal Quran, ada beberapa tulisan-tulisannya. Tapi kalau kemudian ditarik benang merahnya, apa beliau itu seorang ulama? Beliau tidak termasuk dalam kategori ulama. Ya, tidak ada siapapun, baik yang dari anunya, dari tokoh-tokoh yang perubahan mereka, yang orang ahli di sananya, tidak menyebutkan beliau ini adalah tokoh dalam agama. Beliau adalah orang yang berpetualang dari seorang sastrawan biasa, melihat kondisi di Mesir pada saat itu seperti itu, jauhnya dari agama, masyarakat pemimpinnya zalim, beliau rupanya melihat ada pergerakan yang ada di situ, kemudian ikutlah kepada suatu pergerakan yang dipimpin oleh salah seorang tokoh pergerakan juga, yang di Indonesia pada saat itu ada Hos Cokro Aminuto, kalau di Indonesia nya ada mungkin Kartur Suwiryo nya dengan apanya ya, kita gak tahu. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh, mungkin ada Ahasan dengan Persisnya ketika Khilafah Islamnya jatuh, muncul di Indonesia pergerakan, muncul di Mesir juga pergerakan juga. Dan ya, kita lihat kalau kita kembalikan kepada apa definisi ulama itu tadi, beliau ini tidak termasuk dalam kategori ulama. Maaf ya. Artinya kalau dia tidak termasuk dalam kategori ulama, pantas kalau ucapan-ucapannya ada kekeliruan apa yang diketahui oleh ahlinya. Ini kekeliruan. Ya, kita sebagai seorang muslim berbaik sangka saja kekeliruannya itu terjadi, karena memang beliau dari seorang sastrawan biasa, belajar Islam terus, dipelajari di Islami, cari kayak begini, yang pada saat itu Islam memang sangat terpuruk sekali, ditindas, ada penjajahan segala macam, muncul seperti beliau itu merupakan suatu, ya bagi beliau, bagi masyarakat Mesir, acungan jempol itu. Di Indonesia mamanya muncul apa dulu? Muncul pergerakan-pergerakan Islam itu satu acungan jempol pada saat itu untuk membela umatnya kaum muslimin pada saat itu. Nah, yang menjadi kekeliruan adalah kemudian menjadikan tokoh-tokoh yang seperti ini tokoh yang seperti tidak ada sedikit pun kekeliruannya. Pokoknya apa yang dari dia sepenuhnya andil. Gitu ya. Seharusnya tidak. Tidak juga menghujat habis-habisan. Tidak juga proporsional lah. Yang baik, ya memang kalau baik diambil, kalau tidak ya tidak. Nah, karena bukan tokoh, bukan ulama, maka ucapan-ucapannya tidak boleh dijadikan sebagai rujukan dalam beragama. Ya. Ucapan-ucapannya apa? Ya, kalau nanti ada yang sesuai dengan yang kebenaran, yaitu ya, ulama-ulama pasti tidak akan bertabrakan dengan ucapan-ucapan para ulama-ulama yang lain. Ya, pasti begitu. Nah, ini contoh saja, contoh biar kita tidak terlalu apa ya, nanti buruk sangka atau ya juga sikap lah, seperti sikap kita di Indonesia ini, di mana kita sedang kebingungan, tidak punya ulama panutan, kemudian nampak sekali perpecahan. Nanti Idul Adha ini sudah juga sama dengan Idul Fitrinya. Ada yang dahulu, pokoknya kami Sabtu sudah Idul Adhanya. Yang satu juga, pokoknya kami hari Ahad sudah. Ya Allah, subhanallah. Ya, ini benar-benar perpecahan. Ini tidak sehat. Tidak sehat. Menunjukkan betapa lemahnya, rapuhnya kaum muslimin. Tidak ada panutan yang bisa dijadikan sebagai panutan. Seharusnya satu saja. Nah, di sini nanti ada kaitannya taat kepada ulama, kemudian sikap terhadap umaro pemerintah. Sikap terhadap umaro pemerintah. Ada umaro, ada ulama. Nanti di sini dalam buku ini dijelaskan secara apa namanya, panjang lebar. Silahkan nanti merujuk ke sana. Mudah-mudahan Darul Haq bisa memberikan kortingan kepada yang membeli. Ya, biar tersebar ilmunya. Enggak dari berapa nanti kortingannya saya enggak tahu. Yang jelas itu urusan dapurnya Darul Haq. Lalu masuk nanti kepada fatwa-fatwa ulama mengenai ada yang kasusnya dengan terorisme. Terorisme ini adalah ya, kita tidak tahu apa memang ini digunakan sebagai senjata oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam untuk itu bisa saja, karena istilah itu pun dikeluarkan dari sananya. Tapi memang juga ada memang kelompok-kelompok di Islam, di dalam tubuh umat Islam itu sendiri yang memang mempunyai pikiran-pikiran yang pikiran dan keyakinannya ini membawa mereka untuk bertindak secara membabi buta yang berbentuk dalam pengrusakan-pengrusakan, pemusnahan-pemusnahan, dan bahkan banyak menggugurkan jiwa manusia yang tidak berdosa. Ya. Nah, fatwa ulama mengenai hal ini nanti ada kaitannya dengan Al-Qaedah di sini, karena Al-Qaedah ini kelihatannya yang mungkin kalau di Timur Tengah sana yang disoroti sebagai biang dari, tapi apa ya, memang dia hanya dia saja, saya tidak tahu juga. Tapi dalam buku ini disebutkan di sini. Artinya ketika tadi disebutkan tentang ulama, lalu disebut Al-Qaedah, Qaedah itu ada pimpinannya. Artinya pimpinannya itu bukan seorang ulama, yang artinya fatwa-fatwanya, ucapan-ucapannya tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dan sandaran. Itulah maksudnya dari awal tadi kenapa ulama-ulama yang dibicarakan. Ya. Apa masalahnya? Kaitannya nanti dengan keyakinan yang dimilikinya, saya tidak tahu persis karena di sini enggak disebutkan. Lalu keyakinan itu yang akan mendorong seseorang untuk bertindak, berbuat. Contohnya, kalau orang mempunyai keyakinan setiap orang yang tidak melaksanakan hukum Allah umpamanya kafir, kalau kafir berarti halal darahnya, kan gitu. Dia murtad itu harus dibunuh. Ya. Siapapun yang mendukung mereka berarti termasuk di sana, maka halal darahnya, kan begitu ya. Nah, akhirnya kalau ujar kita adalah orang yang melakukan membunuh diri itu adalah menggugurkan jiwa manusia yang tidak berdosa. Kalau dalam keyakinan mereka yang terbunuh itu juga termasuk orang kafir, itu loh. Itu permasalahannya. Kenapa di sini juga masalah takfir yang akan dijelaskan nanti, masalah jihad juga akan diuraikan dalam buku ini yang akan diuraikan oleh Ustaz Nur Yaman. Kaitannya ke sana. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Nanti ketika kaitannya dengan jihad, jihad itu fisabilillah. Jihad itu memang ada apa, jihad untuk mempertahankan, membela diri dan membela agama, bisa dengan kekuatan, ya, tapi bisa juga dengan cara menuntut ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat, dalam ayat, sebuah ayat dalam Al-Qur'an mengatakan, "Maka nalil mu'minina ayyamfiru kafah." Tidak pantas kalau orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang semuanya. "Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din." Harus ada sekelompok dari mereka yang bertafaqquh, mempelajari agama. Kenapa masalahnya? Mereka ini yang mempelajari agama itu sebagai benteng agama. Kalau semuanya ke medan perang, sementara peperangan itu sendiri, berjihad itu sendiri untuk mempertahankan agama supaya agama tersebar dan tertanam di tubuh, di dalam jiwa masyarakatnya itu. Nah, sekarang kalau ke sana semua, siapa yang akan ngajari masyarakat itu agama? Maka menuntut ilmu pun bagian dari jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka kharaj, apa namanya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa apa ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, maaf. Fahuwa fi sabilillah yata yarji'a, gitu. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada fi sabilillah sampai dia pulang. Karena peranannya sama, fungsinya juga sama. Yang berjihad ke sana untuk mempertahankan agama dari gangguan, yang ini yang menuntut ilmu kemudian mengajarkan, ini adalah untuk menyebarkan agama itu sendiri. Sama peranannya. Jihad itu tidak mesti harus selalu dengan itu, tapi dia tidak bisa dihilangkan yang salah satu di antaranya. Dua-duanya harus tetap ada. Memang ada begitu. Aturannya memang sudah seperti itu. Nah, ini. Nah, karena itu tujuan jihad nanti akan dijelaskan. Maka jihad itu memang untuk mempertahankan agama. Nah, ketika hasilnya yang sekarang, pemboman-pemboman yang ada, agama mana yang dipertahankan? Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Kerugian yang lebih besar yang didapat atau keuntungan yang lebih besar? Tinggal kita lihat aja sendiri. Coba kalau berdakwah terus, umat ini banyak yang belum tahu, gak ngerti. Ajarin terus, sosialisasikan. Akidah itu sosialisasikan. Sampai benar-benar cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta Al-Quran, cinta sunnah Nabinya. Nah, kayak gitu, Masya Allah, itu pekerjaan yang sangat-sangat berat di zaman sekarang. Ini kita umat Islam Indonesia kan sibuk, ada yang ingin menegakkan syariat Islam lewat sana kayak gitu ya. Ternyata yang menolak sendiri masyarakatnya sendiri kan? Ya, masyarakatnya sendiri yang menolak, masyarakat Islamnya sendiri, karena mereka kosong, tidak punya, ya akidahnya sudah tidak ada yang membina. Rata-rata ya, tidak semuanya, ya jelas tentu tidak semuanya. Rata-rata seperti itu. Ini permasalahan di kita. Nah, udah 5 menit lagi. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan ya dibaca bukunya. Nanti kita kembangkan dalam pertanyaan-pertanyaan ya. Dalam dialog gitu, dalam dialog. Hadirin sekalian, masalah terorisme dan masalah pengkafiran tidak hanya merusak, merugikan orang yang melakukannya itu sendiri, tapi juga merusak citra Islam secara umum. Juga yaitu tadi tidak membawa keuntungan apa-apa. Baik yang dilakukan di Saudi maupun di Timur Tengah sana, di Mesir ke di mana, ataupun yang dilakukan di negeri kita juga. Sama sekali sampai saat ini juga belum. Dan itu juga tidak disebut di perjuangan. Kalau yang diperjuangkan, apa yang ingin diperjuangkan? Ya, gak ada yang diperjuangkan di sana. maaf kalau saya nanti kalau ini ya, saya sementara ini berpandangan seperti itu. Kalau ya, maaf kalau yang pro ya, ya itu urusannya. Mari kita belajar, kita pelajari, kita pelajari, kita pelajari. Yang jelas kalau menurut hemat saya, yang apalagi yang dalam buku ini, para ulama-ulama itu tidak ada satupun yang merestui, menyetujui, atau apalagi menyebutkan itu adalah dibenarkan di dalam Islam. Sama sekali tidak seperti itu. Bahkan Masya Allah Syekh Utsaimin, itu ulama yang di Saudi yang dia tidak diberi jabatan di pemerintah, jabatan apapun dia enggak mau, itu yang beliau ini sendiri, beliau ketika dinasihati oleh ketika memberikan nasihat kepada orang-orang di Aljazair, Aljazair itu jadi pergolakan-pergolakan, ada juga kelompok-kelompok pergerakan keislaman yang menamakan dirinya sebagai kelompok yang memang akidahnya sama, katanya terus mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, melakukan perlawanan dengan senjata. Ujar beliau, turun kudah, lepaskan senjata, jangan, tidak ada maslahatnya, enggak ada begini pokoknya. Tapi gimana pemerintahnya begini, turun itu lebih baik pokoknya, umat kamu banyak yang tidak tahu apa-apa. Ya. Ini salah satu sebagai satu contoh dan kasus. Kemudian sedikit ingin saya sampaikan, ketika kita di Indonesia ini kan banyak bermacam-macam kelompok yang bahkan menyuarakan pada Quran dan Sunnah juga banyak ya. Jangan lupa ketika kita lihat mendengar di sana apa kata para ulama itu juga jangan lupa mengembalikannya kepada apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama mengenai kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Karena kita melihat ada semacam perilaku-perilaku orang ketika baru mengenal Islam, tadinya orangnya orang preman. Lalu kenal Islam itu biasanya sikap premanismenya juga dalam beragamanya juga cukup tinggi. Ya, maka seneng yang keras-keras, kalau enggak yang keras enggak seneng. Itu biasanya itu ada juga faktor-faktor seperti itu, pendorong seperti itu. Nah, kadang-kadang terjadi karena itu, tapi kadang-kadang juga karena bawaan-bawaan orang-orang yang ya yang semacam saya lah gitu ya. Saya yang pengetahuannya sangat terbatas, saya ya bagi masyarakat saya mungkin orang ini orang hebat. Biasanya kan begitu ya. Nah, akhirnya timbullah sedikit-sedikit hal-hal yang tidak diinginkan itu. Kalau para ulama itu jelas, selagi orang itu imannya sama, kepada Allah sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya pun sama, saudara kita harus berhak dicintai. Berhak untuk dicintai. Loyalitas harus ada. Dia bukan musyrik, bukan kafir, bukan fasik. Muslim. Ada dimanapun kelompok itu, orang itu, siapapun dia. Mengenai suatu perbuatan yang kita anggap menyimpang, kita lihat penyimpangannya karena apa. Ya, belajarnya taunya dari sana. Begitu. Sekarang tugas yang tahu adalah karena dia saudara, memberikannya nasihat, tapi nasihatnya penuh dengan persaudaraan, bukan untuk memojokkan. Karena apapun kebaikan kita berikan dengan sikap yang tidak baik, tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Maka perlu kedewasaan dari kita, kehati-hatian dalam menyikapi berbagai ragam corak pandang atau pergerakan atau apapun namanya terhadap saudara-saudara kita. Kita mendahulukan baik sangka terlebih dahulu, selagi rukun imannya, rukun Islamnya itu sama, dan semua pihak hendaknya seperti itu. Semua pihak hendaknya seperti itu dan terbuka. Terbuka. Maaf barangkali di antara kita di sini, maaf ya. Ada barangkali antaranya ada yang tahu Islamnya dari LDII. Barangkali ada yang tahu Islamnya dari terekat tertentu, barangkali ya. Hendaknya orang yang seperti itu membuka diri berbaik sangka kepada yang lain, kemudian adulah, ujilah kebenaran yang dianutnya ini dengan kebenaran yang milik orang lain, karena semua rujukannya juga sama. Tinggal nanti kaedah-kaedahnya itu seperti ulama-ulama dahulu yang sudah disepakati semua, sahabat Nabi itu keyakinannya pasti benar. amalannya pasti dia, amal perbuatannya pasti di, apa namanya, sudah teruji dan di, dan langsung di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama berikutnya tinggal ke sana saja rujukan. Nanti akan ketemu. Tapi kalau sudah pokoknya saya, nah, kita lihat lagi, tokoh saya ulama apa enggak? Itu saja. Tokoh saya ulama apa enggak? Betul, kalau ulama-ulama gimana nih, ulama dengan ini kok bisa berbeda pendapat? Apa dalil mereka, apa gini? Kaji kayak gitu terus, nanti kita akan lapang dada kita. Oh iya, bahasa mereka santun, bagus, enak. Ya. Saya kira ini saja dari saya dulu sebagai pengantar untuk mengkajinya secara mengupas tuntas dan luas. Tentu tidak di sini tempatnya, bukunya tebal, silahkan dibaca, dimiliki. Baik untuk dimiliki, saya tidak promosi kepada yang punya penerbit, tapi saya pun juga karena belum punya bahasa Arabnya, saya bahasa Indonesianya juga saya miliki gitu. Karena ini penting tidak hanya untuk diri kita, kita tidak tahu nanti kita yang punya anak, anak kita sekolah di sana ternyata terekrut oleh kelompok tertentu. Ada buku di rumah yang dibaca, dia jadi sebagai bahan bacaan. Itu bagus. Kita punya perpustakaan yang baik di rumah, bagus untuk pengetahuan kita dan anak-anak kita ke depan. Ya, Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah untuk sesi pertama sudah kita lalui. Kami himbau kepada hadirin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mohon nanti ditulis di kertas yang nanti akan dibagikan oleh panitia dan nanti akan dijawab pada setelah sesi kedua berakhir. Menginjak pada acara yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Nuryaman, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة yang dirahmati Allah, kita berkumpul di majlis yang insya Allah penuh dengan berkah ini demi talabul ilmi pertama, dan yang kedua demi at-tanasuh bil haq wa bis sabr, demi saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, tidak lebih dari itu. Tentang isi buku fatwa-fatwa terlengkap seputar terorisme, jihad dan mengkafirkan muslim, ini sebenarnya merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah ilmiah yang disampaikan oleh beberapa orang masyayikh di Timur Tengah yang mayoritas berasal dari Kerajaan Saudi Arabia, ditambah dengan fatwa-fatwa yang diambil dari sana sini, termasuk majmu' fatwa Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, termasuk majmu' fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, termasuk majmu' fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, Dewan Ulama Besar Arab Saudi. Buku ini, ikhwan, memiliki pembahasan yang panjang dan sangat panjang. Bagi antum yang terbiasa membaca, tentu saja ada banyak informasi dan banyak ilmu yang antum akan dapati. Dan bagi antum yang membaca setengah-setengah, yahtajil sabr, buku ini membutuhkan kesabaran. Sepintas buku ini tampak campur baur antara satu masalah dengan masalah lain, tapi sebenarnya apabila antum membaca satu demi satu bab, insyaallah antum akan dapat menarik satu kesimpulan konsep yang sangat bagus tentang suatu masyarakat Islam. Isi buku secara umum adalah, pertama, siapa yang disebut sebagai ulama, dan tadi sudah dibahas oleh Ustaz Mustafa ini. Masalah kedua adalah wajibnya seorang muslim atau setiap kelompok dalam masyarakat muslim untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut tidak kafir. Yang ketiga, masalah mengkafirkan muslim. Yang keempat, masalah jihad. Dalam kasus kontemporer salam ini yang kita hadapi dewasa ini, termasuk di dalamnya masalah terorisme yang diklaim sebagai jihad, dibahas dalam buku ini. Kemudian masalah lain yang diangkat buku ini adalah nasihat para ulama untuk kembali kepada ulama dalam masalah-masalah yang muncul. Kemudian ada lagi masalah-masalah beragam. Dan yang terakhir, buku ini menyodorkan jalan menuju kemuliaan dan kemenangan. Ayol ikhwah, setelah tadi Ustaz Mustafa ini membahas masalah siapa sebenarnya yang pantas dijadikan sebagai ulama, saya mendapat bagian bab kelima dengan bab keenam. Sedangkan bab lain itu adalah bagian Ustaz Mustafa ini. Bab kelima adalah masalah takfir, masalah mengkafirkan muslim. Sepintas ikhwan, saya berikan mukadimah terhadap masalah mengkafirkan muslim ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah diganti sebagai khalifah memimpin kaum muslimin oleh Abu Bakar Siddiq. Wafat Abu Bakar Siddiq, kemudian diganti oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, diganti oleh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, sebagaimana antum sering dengar, terbunuh oleh ahlul fitnah, oleh orang-orang yang memberontak kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan terbunuh di rumahnya. Ketika dibunuh Uthman bin Affan, istri beliau Nailah namanya radhiyallahu anha sempat menghadang tebasan pedang dan sampai jari tangan beliau yang kanan terputus. Terbunuhlah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tangan Nailah yang terputus ini kemudian dibalut oleh Nailah oleh baju Uthman bin Affan dan dikirim oleh Nailah ke Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Syam itu sekarang adalah Lebanon, termasuk Suria, termasuk Yordania, termasuk Palestine. Semua itu dulu namanya Syam. Di bawah satu pemerintahan Islam, gubernur Islam Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Uthman bin Affan meninggal dunia, seluruh negeri kaum muslimin satu demi satu membaiat Ali bin Abi Thalib. Kecuali Syam yang berada di bawah gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, Muawiyah bin Abi Sufyan, saya tidak akan membaiat kepadamu Ali sampai engkau menegakkan hukum kepada orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan. Terjadilah khilaf antara Ali bin Muawiyah sampai terjadi perang besar, perang Siffin, antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ayol ikhwah, dalam peperangan tersebut terbunuh banyak kaum muslimin. Terbunuh banyak kaum muslimin. Para ahli sejarah mencatat 70 alfan, 70 ribu kaum muslimin terbunuh. Dalam semua peperangan kaum muslimin melawan orang-orang kufar, tidak pernah orang Islam terbunuh sebanyak itu. Antara kaum muslimin terbunuh sebanyak itu. Antum bisa bayangkan fitnah yang begitu besar terjadi. Kenapa? Hanya karena Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ala kulli hal, secara ringkas, sekalipun Muawiyah membangkang kepada Ali bin Abi Thalib, ikhwan, tidak boleh kita jelajahkan Muawiyah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan statement jelas dalam Al-Qur'an dengan radhiyallahu anhum, semua para sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad dan keliru memang menurut para ulama, tetapi beliau berijtihad dan beliau mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang jelas, ketika Muawiyah terdesak, akhirnya Muawiyah berdasarkan nasihat Amr bin As yang pada saat itu berada di pihak Muawiyah angkat mushaf. Maka mereka mengangkat mushaf untuk bertahkim. Maka terjadilah tahkim secara ringkas antara Ali dan Muawiyah. Untuk apa? Untuk kasus perdamaian sebenarnya. Maka Ali mengirim Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Terjadilah seperti itu tahkim. Nah, sekelompok orang yang tadinya memberontak kepada Utsman dan sampai berani membunuh Utsman keluar dari Ali gara-gara tahkim ini. Dan ketika dia keluar dari besan Ali bin Abi Thalib, langsung mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah sekaligus. Ini pertama kali fitnah mengkafirkan Muslim terjadi dalam sejarah Islam. Dan mereka inilah yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij. Al-Khawarij itu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Ali pada saat itu dan mengkafirkan Ali sekaligus. Keluarnya mereka dari Ali bin Abi Thalib ini, ikhwan, sampai mereka kurang ajar. Ada seorang sahabat menjadi gubernur di daerah Iran sekarang. Saya lupa namanya. Orang tersebut seorang sahabi yang sangat taat beragama. Datang orang-orang Khawarij ini di dekat sebuah daerah namanya An-Nahrawan. Karena sahabat tersebut mihak kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat tersebut, ikhwan, dipenggal telinganya satu demi satu. Subhanallah, setan. Bagaimana seorang Muslim bisa seperti itu? Sahabat Rasulullah SAW dipotong telinganya satu demi satu, istrinya dipecah perutnya. Aja Khawarij, ikhwan. Sampai ketika berita ini datang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib kemudian azam bersumpah kepada Allah harus diperangi. Dan Ali kemudian memerangi mereka dalam sebuah perang namanya Perang An-Nahrawan. Jadi Al-Khawarij, ikhwan, wajib diperangi oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwan, takfir ini, masalah takfir ini padam. Tetapi kemudian i'tiqad takfir, akidah tentang kafirnya seorang hakim, seorang pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tersebar sampai saat kita ini. Antum jangan heran kalau mendengarkan semua pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, itu dia Khawarij. Sekalipun dia tidak mengatakan saya bukan Khawarij, dia Khawarij. Sampai kemudian akidah inilah, kafirnya penguasa inilah yang menyebabkan salah satu sebab terjadinya terorisme di bumi yang suci Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Saya 6 tahun di sana, jelas informasi itu. Salah satu golongan yang mengadakan peledakan-peledakan itu adalah karena keyakinan mereka Raja Fahad dan keluarga-keluarganya adalah kafir dan tidak wajib ditaati. Dan itulah Khawarij, ikhwan. Jadi benih-benih itu ada. Ayo ikhwah, sepintas seperti itu mukadimah tentang masalah takfir ini. Sebenarnya masalah takfir ini seperti apa? Dalam buku yang ada di hadapan antum yang sedang kita bedah ini, sebenarnya terdapat rincian yang sangat bagus oleh dua orang ulama besar abad ini. Satu di antaranya adalah Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, yang satu lagi adalah Syekh Saleh Al-Syekh yang sekarang menjadi Menteri Wakaf Arab Saudi. Beliau mempunyai studi yang sangat bagus tentang masalah takfir dalam buku tersebut, dalam buku yang sedang kita bedah ini. Satu di antara mereka akan saya angkat kepada antum biar antum memiliki gambar yang jelas tentang isi buku ini, masalah takfir. Bagian yang pertama adalah al-usul wad-dawabit fi mas'alati takfir. Dasar-dasar dan kaidah-kaidah umum dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan seorang muslim. Sebelum saya mulai, ikhwan, Ahlu Sunnah wal Jamaah As-Salafus Saleh senantiasa berada di tengah. Apabila ada sekelompok orang yang begitu gampang mengkafirkan seorang muslim, maka dia Khawarij. Antum tahu, ikhwan, salah satu poin akidah Khawarij adalah apabila seorang muslim melakukan dosa besar, maka dia kafir. Jika antum tidak berpuasa, maka dia kafir. Jika antum tidak berhaji, maka dia kafir. Begitu Al-Khawarij, begitu gampang mengkafirkan seorang muslim. Sebaliknya Murji'ah, Murji'ah mengatakan apabila orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan kemudian dia beriman dalam hatinya, sekalipun dia tidak sholat, sekalipun dia berpuasa, tidak pernah mengamalkan sekalipun, dia tetap seorang muslim. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah mengatakan seorang muslim mungkin menjadi murtad karena dia melakukan suatu kekufuran, tetapi memiliki syarat-syarat yang ketat. Antum tahu, ikhwan, Al-Hallaj, pernah dengar sekira, yang dipenggal kepalanya ulama ahlus sunnah setelah ditegakkan hujjah, diterangkan. Kalau sekarang misalnya contoh yang kalau ada di antara kaum muslimin yang mengatakan saya tidak sholat karena sholat tidak wajib, bagaimana kira-kira? Kafir, wadah kafir. Tetapi kalau seandainya seseorang tidak sholat lalu kita mengatakan inti kafir, kita penggal sudah kepalanya, tidak. Harus dihadapkan dulu ke mahkamah syar'i. Harus ada ulama-ulama ar-rasikhin yang menegakkan hujah, dinasihati antara ulama bekerjasama dengan pemerintah. Pada saat itulah kemudian ditegakkan hukum kepadanya. Dan ikhwah, faedah pertama dalam masalah takfir, yang mau menulis silahkan, yang mau baca nanti juga dalam buku Fadl. At-takfir hukumun syar'iyun la madkhala lirra'yi fihi. Takfir adalah hukum syar'i, tidak ada tempat bagi pendapat. Kaidahnya adalah al-kafir man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Orang kafir itu adalah yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bisa berdasarkan pendapat saya orang ini kafir, tidak bisa seperti itu. Berdasarkan kelompok saya orang ini kafir, tidak bisa seperti itu. Jadi takfir, mengkafirkan seorang muslim adalah hukmun syar'i, adalah hukum syar'i. Kaidah kedua, al-hukmu bit-takfir, al-hukmu bil-kufri lahu mujibatun wa asbabun wa hiya nawaqidul imani wal islam. Yang menurut bahasa Arab silakan. Menghukumi seseorang atas suatu kelompok sebagai kafir itu harus ada sebab-sebab. Sebab-sebab tersebut adalah sebab-sebab yang membatalkan iman dan Islam. Apakah ada yang membatalkan Islam, ikhwan? Ada. Ada 10 diserahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Untuk melihat di mana-mana 10 hal yang membatalkan Islam itu batal Islamnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa syariat selain syariat Muhammad lebih utama, lebih baik untuk diterapkan, dilaksanakan, dicontoh daripada syariat Allah, orang itu kafir. Wadih. Ada orang menjelek-jelekkan apa itu poligami. Menjelek-jelekkan ya, jangan main-main. Menjelek-jelekkan syariat Islam itu kafir, wadih kafir. Tetapi lagi sekali apabila ada antum mendapatkan orang menjelek-jelekkan poligami, lantas hukum inti kafir. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yahtajra syurut. Harus ditegakkan hujah terlebih dahulu kepada orang tersebut. Tidak, itu pertama. Itu yang kedua. Kata Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullah, fala yakfi dalilu dhaif sanad misalnya. Maka tidak cukup hanya dengan berdalil dengan dalil yang sanadnya dhaif misalnya. Au muskilud dalalah, atau kalimat-kalimat yang susah dipahami dalam dalil tersebut. Wala ibrata liqauli ahadin kainan man kana, dan tidak dianggap perkataan siapapun, sekalipun dia seorang ulama besar, sekalipun ada seorang alim fadil mengatakan bahwa pulan ini kafir, tidak dianggap apabila tidak berdasarkan hujjah yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah tadi. Kaidah yang ketiga, yajibu an yufarraq baina at-takfiril mutlaq wa at-takfiril muayyan. Harus dibedakan antara takfir, mengkafirkan secara umum, dan takfir muayyan, individual. Jadi misalnya dalam hadis antum sering dengan ikhwan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, perjanjian yang ada yang membatasi kita dan mereka orang-orang musyrik adalah shalah. Wa man tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Secara umum memang seperti itu hadis itu. Jadi harus disampaikan secara umum seperti itu. Tetapi kalau seseorang tidak sholat, tidak boleh kita gunakan inti kafir, tidak boleh. Kemudian kaidah keempat. Kaidah keempat, ikhwan. Al-haqqu adamu takfiri kulli mukhalifin li ahli sunnati wal jama'ah li mukhalafatihi iyaha. Yang hak, yang sahih, yang benar adalah tidak semua golongan yang menentang ahlu sunnah wal jamaah itu dikafirkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Begitu banyak, ikhwan, antum sering dengar hadis yang Rasulullah SAW sabda, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat, yaitu al jamaah. Tetapi kelompok-kelompok ini apakah kafir semuanya? Tidak, tidak dikafirkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. yang satu-satunya kelompok ikhwan yang sibhul ijma, hampir mencapai ijma, adalah al-khawarij yang tadi kita katakan itu. Sedangkan kelompok-kelompok lain tidak diijma oleh para ulama bahwa mereka itu orang-orang kafir. Padahal ikhwan, saya mohon maaf jika ada di antara antum yang sudah terlanjur, coba antum lihat sekarang Syiah. Syiah ikhwan, dalam i'tiqad mereka terdapat banyak macam yang kadang-kadang kita ngeri ikhwan. Kenapa orang Syiah itu jatuh begitu jauh dari Islam? Coba satu contoh saja. Dalam Sahih al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma wati'al ardu ba'dal anbiya'i khairum min Abi Bakar." Tidak pernah ada seorang manusia yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini setelah para nabi, setelah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ikhwan adalah manusia terbaik setelah para nabi. Lewat lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Syiah? Abu Bakar kafir. Bahkan Al-Khumaini ikhwan pernah mengatakan, dan ini saya kutip dari Syekh Nasir bin Abdul Karim, Syekh Nasir Al-Kafari, dekan Fakultas Akidah di Qasim, dan beliau hidup sampai sekarang. Beliau punya kitab namanya Usul Syiah 3 jilid. Khumaini pernah mengatakan, yajib an-nu'linul bara'ah fi Makkah. Kita wajib mengumumkan bara'ah fi Makkah, di Makkah. Bara'ah semua kita tahu. Bara'ah artinya adalah kita anti kepada orang-orang kafir. Kita benci, kita perang mereka, itu bara'ah. Al-wala wal bara'. Kita umumkan bara'ah kita, sikap benci kita. Tetapi ternyata bukan itu yang dimaksud Al-Khumaini. Yang dimaksud, yajib an-nu'linul bara'ah min Abi Bakar wa Umar. Satu di antara, kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan bagaimana mereka jatuh dalam semua umat Islam, kelompok-kelompok apa disebut, mereka semua sepakat bahwasanya Al-Qur'an telah sempurna. Mereka mengatakan ada ayat yang dikhianatkan, ada ayat yang disembunyikan, ada ayat yang tidak dicantumkan oleh Ahlus Sunnah. Seperti itu. Jadi perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah jauh. Bahkan ada seorang syekh saking kesalnya mengatakan Syiah itu bukan agama Islam, tetapi din jadid, agama baru. Karena kita berbeda dengan Islam, masalah usul, masalah yang sangat-sangat prinsipil. Kalau antum sekarang misalnya Ahmadiyah ditolak di mana-mana, sebenarnya Syiah kesesatannya jauh lebih tinggi, lebih banyak dari Ahmadiyah. Syiah ikhwan. Semua ulama mengatakan kawin muta haram, mereka mengatakan halal. Antum ngeri kalau barang siapa ada di dalam hadis-hadis mereka. Barang siapa yang kawin mutah dengan seorang perawan, maka pahalanya dengan 10 kali haji. Syaitan seperti itu. Itu salah satu contoh ikhwan. Tetapi sekalipun demikian, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan mereka secara umum. Tidak mengkafirkan mereka secara umum ikhwan. Jadi masalah takfir ini masalah berat. Kaidah berikutnya ikhwan, yang kelima. Kama anna lil imani syu'abun a'laha la ilaha illallah wa kadzalika al kufru. Sebagaimana iman juga memiliki cabang-cabang, yang paling tinggi di antara cabang-cabang tersebut adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Demikian juga kufur juga memiliki cabang-cabang yang sebentar lagi di belakang kaidah ini akan saya jelaskan, akan ada isyarat insyaallah. Yang keenam ikhwan, isdarul hukmi bit takfir marja'ul ulama ar-rasikhin. Ini kaidah penting. Memutuskan hukum kepada suatu golongan atau kepada individu dengan kufur, dengan kafir, itu marja'nya hukum tersebut harus keluar dari para ulama, dari bukan orang-orang seperti kita yang hanya bisa ngomong, hanya bisa, harus para ulama. Bila perlu ijma' ulama, sebagaimana yang dilakukan ulama-ulama ketika al-hallaj dipenggal kepalanya ikhwan. Itu semua ulama pada saat itu ada ketika dipenggal ulamanya al-hallaj yang dia mengatakan bahwa saya akan bersatu dengan Allah, wahdatul wujud sebagaimana yang kita kenal. Atau seperti yang dilakukan oleh seorang ulama Ahlus Sunnah dengan Al-Ja'ad bin Dirham, hafal nama itu. Ketika khalifah kaum muslimin pada hari Idul Adha berkata kepada kaum muslimin, taqabbalallahu duhayakum, semoga Allah menerima sesembelihan kalian, korban kalian. Fa innil yaum mudhhin bil Ja'd bin Dirham. saya hari ini akan saya sembelih Al-Ja'ad bin Dirham, dan Al-Ja'ad bin Dirham disembelih di depan umum karena kekufurannya yang telah dinasihati berulang kali oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetapi ngotot dengan kekufurannya. Kemudian kaidah berikutnya yang ketujuh adalah at-tahdzirus syadid wan nahyul akid an su'id dhanni bil muslim fadlan anil layli minhu faqaila faqaifa bitakfirihi. Kaidah yang ketujuh ini, ikhwan, peringatan yang sangat keras dari berburuk sangka kepada seorang muslim. Berburuk sangka tidak boleh, apalagi kalau kita kemudian menjelek-jelekkan kehormatannya, apalagi kalau kita kemudian mengkafirkannya. Ayol ikhwah, tentang yang terakhir ini ada beberapa ayat Al-Quran yang perlu kita renungkan. Pertama, surat An-Nisa ayat 94. Yang catat silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan renungkan baik-baik ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza daraftum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza daraftum fi sabilillahi, apabila kalian tengah dalam perjalanan di jalan Allah. Kita dalam keadaan musafir untuk jihad, untuk talabul ilmi, untuk apa saja. Tiga-tiga, fatabayyanu, maka bersikap ekstra hati-hatilah. Ceklah. Harus benar-benar yakin untuk berhukum dan seterusnya. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. Dan jangan kalian katakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, lasta mu'mina, kamu bukan seorang mukmin. Kita sedang dalam musafir di tempat yang kita enggak tahu, tiba-tiba seseorang mengatakan assalamualaikum, tetapi karena tempat tersebut orang-orang kufar, kita ente bukan orang mukmin. Tidak seperti itu orang seorang muslim. Harus berbaik sangka terlebih dahulu bahwa dia adalah seorang mukmin. Kemudian ikhwan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari Abi Dzar, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Dzar bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu laisa kadzalika. Isma', ini ayat ini peringatan bagi kita semua, ikhwan. Tidaklah seorang muslim, seorang laki-laki muslim tentunya, mengatakan kepada seorang muslim lainnya bil fusuki, dengan kepastikan, hai fasik, kira-kira begitu. Wala yarmihi bil kufri, dan tidak menuduhnya dengan kekufuran, illar taddat alaihi, kecuali hukum fasik dan hukum kafir tersebut kembali kepada orang yang mengatakan kafir tadi itu. Illam yakun sahibuhu laisa kadzalik, jika orang yang dikatakan tersebut bukan orang kafir dan bukan orang kafir. Jadi jangan sekali-kali mengatakan ente kafir, jangan sekali-kali. Karena kalau dia tidak kafir, maka hukum kafir itu kembali kepada kita yang mengatakan. Jadi jangan sekali-kali mudah mengatakan kafir, ikhwan. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6045. Yang tulis silahkan. Dan Imam Muslim nomor 61. Hadis kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun di antara kalian seorang muslim mengatakan kepada seorang ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka hukum kafir itu pasti kembali kepada salah seorang di antara mereka. Mungkin yang mengatakan dan mungkin yang dikatakan kafir tersebut. Kalau yang dikatakan, yang dituduh tersebut tidak kafir, maka hukum tersebut pasti kembali kepada orang yang mengatakan. Hadis ini juga muttafaq alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari nomor 6104 dan Muslim nomor 60. Yang terakhir, Huan, masalah takfir ini, Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan beberapa dosa atau pelanggaran dalam Islam, dalam syariat Islam, sebagai perbuatan kufur memang, tetapi orang yang melakukannya tidak kufur. Di antaranya dalam Al-Qur'an, perhatikan surat Al-Maidah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang tersebut atau hakim tersebut atau pemerintah tersebut orang-orang kafir. Penjelasan tentang ayat ini, ikhwan, terdapat dalam kitab kita ini. Tentu saja tidak bisa kita rinci dengan begitu rinci. Di sini terdapat muhadarah atau ceramah ilmiah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang kemudian dikomentari panjang lebar oleh Syekh Abdullah bin Aziz Abdul Aziz bin Baz, yang kemudian juga dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak semua pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Boleh jadi karena satu penyebab, karena boleh jadi karena satu penyebab. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang berkuar-kuar, dan ini bukan hal aneh, ikhwan. Antum besok lusa akan mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang sekarang, pemerintah Indonesia itu tidak wajib ditaati karena mereka orang-orang kufar. Ini bukan cerita, bukan cerita, ikhwan. Ini bukan cerita. Antum besok lusa mendapatkan, antum sempat melihat itu. Semua pemerintah kaum muslim di seluruh dunia yang tidak berhukum dengan hukum Allah, semua adalah orang-orang kufar. Saya katakan, sekalipun begitu jelas hadis-hadis tadi bahwa orang yang mengatakan kafir tersebut kekafiran kembali kepada dirinya, saya mengatakan mereka mudah-mudahan bukan orang-orang kufar, karena kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Saya katakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tetapi mengkafirkan, hati-hati, ittaqullah, hati-hati jadi mengkafirkan seorang muslim, hati-hati sekali mengkafirkan seorang muslim. Kemudian, ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hadis muttafaq alaihi rawahu Bukhari nomor 48 dan Muslim 64. Rasulullah bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Semua ulama tidak ada yang mengatakan secara otomatis bahwa orang yang membunuh itu kafir, tidak. Semua para ulama, tidak ada satupun ulama yang setahu saya ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan yang membunuh itu adalah kafir secara otomatis, tidak. Kecuali kalau dia berkeyakinan bahwa membunuh itu halal, itu soal lain. Tetapi yang membunuh itu tidak secara otomatis dia menjadi kafir. Padahal azab bagi orang yang membunuh itu besar, ikhwan. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang sengaja membunuh seorang muslim, maka dia masuk neraka jahannam dan khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Begitu ancaman Allah. Tetapi begitu jelas ulama tidak sembarangan dalam mengkafirkan seorang muslim. Kalau dia terpaksa membunuh, membela diri dan seterusnya, bahkan yang sengaja sekali membunuh, tidak otomatis dia menjadi kafir sampai ditegakkan hujjah kepada dirinya. Yang berikutnya, ikhwan, di antara hal-hal yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan dengan kalimat kufur, tetapi bukan kufur secara otomatis. Hadis ini juga muttafaq alaih, rawahul Bukhari nomor 4403 dan Muslim 66. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian setelah aku meninggal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali menjadi orang-orang kafir. Di mana sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Jelas ayat hadis ini? Jelas? Jelas. Janganlah kalian kembali menjadi kafir di mana sebagian kalian memerangi sebagian kalian. Ketika Ali dan Muawiyah berperang, ikhwan, tadi sudah kita sebut, 70 ribu kaum muslimin berperang. Tidak ada satupun sumber sejarah yang menulis bahwa Ali bin Abi Thalib mengkafirkan Muawiyah atau Muawiyah mengkafirkan Ali, tidak sama sekali. Itu menunjukkan bahwa mereka sama-sama sadar bahwa masing-masing pihak itu berijtihad. Tidak ada satupun. Silakan buka Tarikh At-Tabari atau Al-Bidayah wa An-Nihayah, atau silakan buka buku modern Tarikh Al-Islami Syekh Dr. Mahmud Syakir. Semuanya tidak ada yang menyebut bahwasanya masing-masing pihak itu mengkafirkan, kecuali orang Khawarij yang tidak ridha dengan tahkim tadi, yang keluar dari Muawiyah dan mengkafirkan Ali dan Muawiyah sekaligus. Jadi tidak ada sama sekali, ikhwan. Jadi wadih bahwasanya sekalipun terjadi antara kelompok muslim dengan kelompok muslim suatu ketika saling perang dengan pedang sekalipun, kita tidak boleh menghukum salah satu di antara mereka dengan kafir. Kemudian hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul aw ata mar'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun kemudian dia membenarkan perkataannya atau mendatangi seorang perempuan dari belakang, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka orang tersebut telah kafir kepada syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3904 dan Imam At-Tirmidzi 135, Imam Ibnu Majah nomor 639, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sahih Abu Dawud, sahih Tirmidzi, dan sahih Sunan Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani fi ummati huma kufrun, dua perkara dalam umatku adalah kedua-duanya kufur. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, menjelek-jelekkan keturunan orang. Ini keturunan Arab, ini keturunan, itu kufur dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, orang yang meninggal dunia. Kedua-duanya disebut Rasulullah sebagai kufur, kekufuran. Dan hadis ini rawahu Muslim nomor 67. Tetapi semua perbuatan-perbuatan yang kita katakan tadi ikhwan tidak menjadi kufur secara otomatis yang mengeluarkan pelakunya dari neraka. Masih banyak ikhwan masalah takfir ini. Masih banyak poin-poin yang harus kita cermati dan antum dapati insyaallah dalam bukunya jika antum berminat untuk menelaahnya lebih detail. Dalam ada hal terakhir yang ingin sampaikan kepada antum. Ini nasihat dari saya dan nasihat ini tidak terdapat dalam kitab. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4901. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi bani Israel, adalah dua orang laki-laki di bani Israel, mutawakhiyain, kedua mereka bersaudara, fakana ahaduhuma yuznib, salah seorang di antara kedua orang tersebut rajin berbuat dosa, wal akhar mujtahidun fil ibadah, yang satunya lagi sangat rajin beribadah, fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dzambi, yang rajin beribadah tersebut senantiasa menyaksikan yang satunya lagi rajin berbuat dosa, fayakul aksir, dia selalu mengatakan berhenti kamu berbuat dosa, fawajadahu yauman ala dzambin, suatu ketika yang rajin beribadah ini menemukan saudaranya ini dalam keadaan berbuat dosa, faqala lahu, perhatikan perkataan ini, maka yang rajin beribadah tadi mengatakan kepada yang rajin berbuat dosa, la wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni perbuatan dosamu, begitu orang tersebut. Faqabadallahu arwahahuma, maka Allah mematikan kedua mereka. Wajtama'a inda rabbil alamin, kedua orang tersebut berkumpul di hadapan Tuhan alam semesta, kepada Allah alam semesta di padang mahsyar nanti insyaallah. Faqala lihadzal mujtahid, maka Allah berfirman kepada orang yang rajin berbuat ibadah tadi, akunta bi aliman, apakah engkau ketika menghukum saudaramu tersebut tahu bahwa aku tidak akan mengampuni si dia, au kunta ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau tahu bahwa apa kekuasaanku yang ada di tanganku, apakah engkau berkuasa untuk menghukum yang merupakan ada, yang kekuasaannya ada hanya ada di tanganku, begitu kira-kira pertanyaan Allah. Wa qala lil muznib, sedangkan Allah berfirman kepada orang yang berbuat dosa tersebut, fadkhulil jannah bi rahmati, masuklah engkau dengan rahmatku, begitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qala lil akhar, dan Allah berfirman kepada orang yang tadi rajin beribadah tetapi lancang mengkafirkan orang muslim tadi, orang berdosa tadi, idhabu bihi ilan nar, Allah berfirman kepada malaikat bahwa orang tersebut ke neraka. Syub ikhwan, hanya lancang mengkafirkan seseorang muslim dengan dosa-dosanya, orang yang tadinya rajin beribadah menjadi dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi ikhwan, hati-hati dalam mengkafirkan seorang muslim. Hati-hati dalam mengkufur, mengkafirkan seorang muslim. Tadi sudah disinggung sama Ustaz Mustafa Aini tentang Usamah bin Laden, tentang Ayman al-Zawahiri. Saya katakan ikhwan, terus terang, apakah Usamah bin Laden teroris? Siapa yang mengatakan teroris? Angkat tangan. Tidak ada yang berani? Ada perbedaan, ha? Usamah bin Laden ikhwan telah melakukan perbuatan yang besar untuk Islam. Pernah berjihad di Afghanistan dan berhasil memukul pasukan Rusia bersama mujahidin Afghanistan. Tetapi kemudian dia melakukan pengeboman di Nairobi, di Kenya, dan dia mengakui itu ikhwan. Berarti dia seorang teroris. Ketika perbuatan tersebut diberikan nasihat oleh para ulama bahwa tersebut tidak boleh, dan memang tidak boleh ikhwan. Tidak boleh kita mengebom sekalipun negeri kufar, kalau dibuka di negeri peperangan tidak boleh. Benar bahwasanya pengeboman WTC sekarang 11 September yang kita kenal di seluruh, yang kita akan dikenal, yang akan dikenal selama-lamanya, itu sampai sekarang belum ada bukti kaum muslimin yang melakukan. Bukan demikian, tetapi andai kaum muslim melakukan, tidak boleh. Tidak ada satupun para ulama yang dikenal, kita kenal, membenarkan perbuatan tersebut, tidak boleh. Hayul ikhwah, untuk masalah takfir hanya itu yang bisa sampaikan ikhwan. Silakan Pak, masih ada waktu? Masih ada waktu. Sudah mulai capek, ya? Ya boleh sebenarnya. Ayo ikhwah, kita pindah ke bab lain dari buku ini yang juga penting untuk antum dapat informasinya. Masalah jihad. Jihad antum kenal? Tidak perlu saya dibisikkan jihad itu apa. Ma'ruf, jihad itu semua kita kenal namanya jihad. Tapi sebenarnya ada satu hal yang ingin anda sampaikan kepada antum. Jihad itu bukan syariat Islam untuk membunuh orang kafir. Bukan itu. Jihad disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Itu satu, itu yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi Islam adalah syariat yang Allah turunkan kepada kaum, kepada manusia melalui rasul-rasulnya. Apa intinya? Agar Allah, hanya Allah yang disembah. Hatta yu'badallahu wahdah, itu intinya. Dan dalam rangka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, maka disyariatkan amar ma'ruf nahi mungkar, disyariatkan dakwah di jalan Allah, dan disyariatkan jihad di antaranya. Jadi jelas tujuannya adalah untuk mengajak manusia untuk dakwah kepada Allah, bukan untuk membunuh, bukan seperti itu jihad dalam Islam. Sama sekali bukan seperti itu ikhwan. Jadi kalau sekarang kita pergi ke Amerika, kita bunuh orang, ketika jihad kaum muslim telah berhadapan dengan kufar sekaligus, masih diperintahkan Rasulullah ud'uhum ila Islam, ajak mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu, sampai hujjah itu betul-betul tegak, sampai ajaran Allah, dakwah Allah, seruan Allah itu sampai ke hati mereka. Jadi penentangan mereka untuk tidak mau Islam itu jelas. Bahkan kalau mereka tidak mau Islam tetapi mereka mau jizyah, bayar jizyah damai, juga harus diterima. Dengan harapan apa ya ikhwan? Dengan harapan ketika kaum muslimin menentang mereka, mereka mendengarkan Al-Quran dan sunnah Rasul, dan mereka masuk Islam. Begitu tujuannya. Jangan lantas kemudian mereka tidak mau, yang jelas mereka mau bayar jizyah, kita potong saja mereka tidak mau beriman. Tidak seperti itu. Yang terakhir, jika mereka tidak mau juga bayar jizyah, tidak mau beriman, baru kemudian pilihan terakhir adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hai ikhwah, masalah jihad ini masalah besar. Bagi antum yang ingin meneliti masalah jihad, antum bisa lihat dalam buku lebih lanjut, tapi ada hal-hal pun yang ingin saya sampaikan. Tersebar isu ikhwan bahwasanya masyayikh, ulama-ulama besar di Timur Tengah memberikan fatwa yang mengemiri jihad. Jadi jihad yang dilakukan di sana sini, seakan-akan masyayikh itu memberikan fatwa seakan-akan tidak membela orang-orang mujahid. Antum salah, ikhwan. Keliru sangat besar, ikhwan. Keliru besar. tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang mengatakan jihad itu tidak disyariatkan. Antum bisa misalnya merujuk dalam akidah, matnan akidah Tuhawiyah atau syarahnya yang disyarah oleh Ibn Abil Izzar Hanafi, atau misalnya kita Darul Haq menerbitkan buku namanya Pokok-pokok Akidah Salaf. Semua pokok-pokok akidah sunnah mengatakan bahwa al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, syariat jihad itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Semua mereka mengatakan begitu, tetapi memiliki syarat, syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Pak Mustafa, saya kira itu cukup ya. Ya, kalau masalah jihad ini kita akan nanti dalam insyaallah dalam diskusi, biar antum juga dapat informasi yang antum ingin dapat insyaallah. Kita tunggu sampai di sini, masalah jihad kita tunda insyaallah. Silakan. Tapi tidak lebih dari setengah jam. Mana sudah pulang saya. Oke, saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, kita akan jawab yang bisa kita jawab. Yang tidak nanti silahkan baca di bukunya. Pertanyaan-pertanyaannya ya masih ada yang seputar ulama, seperti apakah Ahasan dan Khosrow Aminuddin itu seorang ulama. Ahasan ini beliau masya Allah dia punya apa namanya, kalau disebut sebagai ulama, seperti ulama yang dikenal dalam sejarah Islam gitu, seperti yang ditulis oleh dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Al Imam Syiar A'lamin Nubala Az-Zahabi, tentu masih belum ukurannya sebagai ulama, tapi beliau punya ilmu gitu, punya ada fikih, punya fikih, punya kritik tajam terhadap sesuatu yang kurang tepat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu beliau juga dalam fikihnya memang lebih cenderung kepada semacam Ibnu Hazm Al-Zahiri, Zahiriyah itu. Tapi beliau sudah punya ilmu lah gitu ya, tapi tidak disebut dalam kategori ulama-ulama besar, itu tidak disebut, sehingga beliau pun tidak, nama-namanya enggak terkenal kemana-mana kan, hanya lokal saja di kita. Begitu juga Khosrow Aminuddin, kita tidak tahu tentang kepakarannya, keahliannya, sama aja dengan Wali Songo. Siapa bilang Wali Songo itu ulama? Tidak ada kan? Enggak ada bukti bahwa Wali Songo juga ulama gitu, juga Khosrow Aminuddin juga enggak. Ya paling dia tokoh pergerakan lah gitu ya. Ini yang bisa kita ketahui. Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan hukum-hukum Islam di saat di dalam selain hukum-hukum Allah termasuk hukum jahiliyah? Begini, siapapun yang memerintah seperti Indonesia saat ini, mau dia orang Muslim yang sangat kokoh dan komitmen, tidak akan bisa. Dia tidak, karena dia sendirian. Ya, tidak akan bisa melaksanakan hukum Islam. Jika begitu, kalau seandainya seorang Muslim berhasil jadi orang Muslim yang komitmen pada Islamnya, kuat Islamnya, dia ingin punya niat ingin menegakkan syariat Islam, tidak bakal bisa. Kenapa? Ya, dia tidak sendirian di negara ini. Ya, kecuali sudah kompak semuanya lembaga-lembaga itu. Nah, lalu kalau begitu, maka apa orang yang seperti itu bisa disebut sebagai seorang kafir? Kan tidak. Ya, nah, ini permasalahan. Yang kedua, negara manapun sekarang yang berupaya untuk mendirikan negara Islam, sulit untuk bisa terwujud selagi masih ada PBB. Karena memang sejarahnya PBB itu didirikan untuk menangkal lahirnya kembali khilafah Islamiyah. Sejarahnya ini ya. Sikap kita gimana? Kita sekarang jangan memikirkan dengan pemerintahlah, kita pikirkan diri kita sekarang, kita bekali dengan ilmu. Banyak saudara kita yang belum bisa, belum paham, belum mengerti, ya, memikirkan yang besar-besar kita sendiri, akhirnya cuma pemikiran saja, berbuat belum. Sekarang berbuat aja. Ini ada, sebenarnya ada di dalam buku nih yang berkenaan dengan bagaimana Anda menyikapi fitnah-fitnah yang ditimpakan kepada masyayikh-masyayikh Saudi apabila Arabia seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Albani dan lain-lain, yaitu bahwa mereka penjilat, menjilat kepada umara, tidak membela kaum muslimin. Sebenarnya ada jawabannya semuanya di sini, lengkap. Ya, anunya itu semuanya lengkap. Tidak punya perhatian, tidak punya apa. Masya Allah, Syekh Utsaimin itu punya bangunan di Indonesia ini banyak. Bangunan satu gedung itu bernilai lebih dari 1 miliar itu ada. Untuk anak yatim, itu. Belum lagi beasiswa-beasiswa yang beliau berikan bagi yang belajar-belajar itu. Beliau perhatian, tahu kondisi umat Islam ini sekarang, ya umaronya, ya masyarakatnya memang awam rata-rata gitu ya, sehingga beliau, yang beliau lakukan adalah yang beliau mampu pada saat itu. Wallahu ta'alam, yang anunya seperti itu. Lalu tidak mengobarkan semangat jihad segala macam ya. Bab jihad nanti kepada beliau ini. Yang anu saja, yang gampang-gampang. Lalu, ini bagaimana sikap kita yang paling ideal dalam menghadapi saudara-saudara kita yang selalu menaruh curiga kepada salafi. Ya. Ya, seorang muslim itu sebenarnya wallahu taala alam, cukuplah berlabel muslim. Kalau pribadi saya ya, walaupun ada seorang ulama-ulama mengatakan ya tidak apa-apa. Ya muslim sajalah, nanti ditanya oleh Allah enggak bakal menanya kamu salafi apa bukan, kamu ikhwani apa bukan, kamu apa-apa bukan. Ya, di akhirat nanti yang ditanya siapa Rabbmu, tauhid apa tidak, kan berarti tauhidnya di sana. Lalu ketaatan kita pada Allah dan pada Rasulnya, urusan-urusan nama-nama itu ya. Kita berupaya untuk kembali kepada sumber ajaran kita dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Tidak perlu lagi ya, enggak sebenarnya tidak wajib juga kalau kita pakai embel-embel yang macam-macam. Enggak dosa juga kalau enggak berembel-embel juga. Saya pikir begitu. Nah, lalu kelompok-kelompok lain, ada kelompok-kelompok lain ya. Kalau dibaca ulama, fatwa-fatwa ulama di sini sejuk fatwanya itu. Ulama-ulama besar termasuk di sini tentang membicarakan kita di suatu tempat katanya. Bagaimana kita sekarang di sini banyak bermacam-macam kelompok-kelompok. Mana yang harus kita ikuti? Ada boleh enggak ada bermacam-macam berpartai-partai, bermacam-macam. Sampai ujar beliau di sini. Ujar beliau ya. Ketika ditanya, di dunia Islam banyak sekali golongan-golongan, tarekat-tarekat sufiah seperti jamaah tabligh, muslimin, sunniyin, syiah. Mana jamaah yang menerapkan kitabullah dan sunnah rasulnya? Jawaban mereka adalah akrabul jamaat, artinya saja yang paling jamaah yang paling dekat kepada kebenaran itu dan yang paling serius untuk kepada kebenaran itu adalah pertama ahlu sunnah. Ahlu sunnah hum, mereka adalah ahlul hadis, jamaah atau ansori sunnah. Ansori sunnah ini kalau salah di Sudan ya, ada di Mesir mungkin, jamaah ansori sunnah. Kemudian sunnah al-ikhwanul muslimun, nah, disebutkan di sini. Ini masih termasuk dalam kategori ahlu sunnah gitu. Cuman perbedaan anunya ya, setiap masing-masing kelompok itu ya ada individu-individu, ada kelebihan, ada kekurangan, itu ya kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi sejuklah para ulama itu kalau memberikan jawaban-jawabannya, tidak kemudian kita nih melihat ada seorang siap muslim pokoknya, siapapun dia dari kelompok manapun, ini kelihatannya wah ini salafi nih, langsung kayak melihat orang kafir aja, atau sebaliknya melihat, oh ini kayaknya melihat orang Orang musuh bebuyutan lah, masya Allah kita. Ya Allah, orangnya sholat sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Ya, yang seharusnya perbedaan-perbedaan yang terjadi itu masalah apa dulu, kemudian ya belajarlah, saling belajar, saling mencari yang kebenaran, saling tukar informasi. Ketika berdebat bukan untuk mempertahankan diri, tapi untuk memberikan apa namanya, untuk menunjukkan gitu ya. Dan itu perlu proses. Yang namanya menegakkan hujah itu perlu proses. Sekarang belajar satu kali kita harapkan langsung bisa jadi, enggak bisa. Kalau kayak Ustadz ini sekarang umpamanya bisa konsisten pada Quran dan Sunnah, berapa tahun belajarnya? Di sekolah khusus baru bisa benar-benar bisa mengerti, paham. Nah, beliau itu berarti sudah tegak sunnahnya pada beliau, tegak hujahnya pada beliau. Satu kali, dua kali itu belum tegak hujahnya, masih banyak informasi-informasi yang sudah melekat yang harus dirontokkan. Merontokkannya pun tidak mudah. Harus dengan argumentasi yang jelas, kemudian pelan-pelan, harus menjaga perasaannya, semuanya itu juga harus dijaga. Sambil juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sama-sama dapat petunjuk. Seperti itu, tidak langsung. Ya, main pokoknya yang kayak begini sesat, udah kabur, udah selesai. Nah, ya enggak begitu ya. Ya. Sikap kita husnuzon. Husnuzon dulu. Masya Allah, ulama-ulama dulu sampai Ibnu Taimiyah dalam bukunya itu kata beliau, dalam satu daerah, dalam satu tempat yang ada itu malah cuma tarekat saja Islam, ulama lain yang enggak ada datang ke sana lalu Islamnya, orangnya tahu Islamnya, tahu Islam dari tarekat itu lebih baik daripada tidak Islamnya sama sekali. Lebih baik daripada tidak ada Islamnya sama sekali. Bayangkan Indonesia kalau seandainya tidak ada Islamnya sama sekali, datang ingin Islam ingin disebarkan, tidak bisa. Maka kita dakwah kita di Indonesia ini terfokusnya kepada umat Islam itu sendiri, bukan kepada non-Islam. Itu sudah modal, sudah orang Islamnya sendiri sudah modal. Ya. Maka harus berbaik sangka, umat Islam Indonesia seperti ini keadaannya bukan kesengajaan mereka, karena memang yang membawa Islamnya dahulunya adalah seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah berbahasa yang baik kepada mereka dalam menyampaikannya. Etika yang baik, budi pekerti yang luhur, sehingga lahir batin kita menyejukkan. Idul Adha, yang harus kita ikuti ulama atau umaro yang kita harus ikuti. Kalau patuhannya para ulama itu ketika terjadi ada patuh, tapi bukan kasus di Indonesia. Kalau di sana di daerah di satu tempat di suatu negara ada perbedaan ini gitu ya, perbedaan. Sementara di sana pakai hisab, di negara itu ada pakai ru'yah, katanya ada pakai hisab dan lainnya pakai ru'yah. Mana yang diikutin? Para ulama tetap mengatakan ikuti. Jaga persatuan yang lebih menjaga pada persatuan, ikuti punya ulamanya, punya umaroknya, ikutin punya umaroknya. Itu dan patwa-patwa mereka seperti itu. Ya syukur di kita alhamdulillah, mulai semenjak zaman reformasi kita sudah dipadukan lah antara hisab dan ru'yah, dipadukan ya, ada pemaduan itu ya, mudah-mudahan makin jujur makin baik, sehingga benar-benar kita tidak apa ya, kita lebih dekat kepada kebenarannya ya. Hisab sekalipun walaupun nanti ada perbedaan pendapat, hisab sekalipun itu nanti juga bisa saja pada suatu saat hisab itu tidak pas. Kalau umpamanya pemerintah melakukannya dengan hisab, pas kebetulan hisabnya enggak pas. Contohnya umpamanya ketika akhir bulan Sya'ban umpamanya ya, akhir bulan Sya'ban bulan enggak kelihatan. Akhirnya bulan Sya'ban digenepin jadi 30. Ternyata di akhir untuk Ramadannya tanggal 28 masuk ke tanggal 29-nya bulan sudah kelihatan. Berarti sahurnya tinggal cuma 28, enggak lengkap, berarti tadi yang mendung tadi kan enggak kelihatan ya. Berarti sudah masuk bulan bulan-bulan Ramadan, tapi sudah apa namanya, terlanjur tidak disaumin. Akhirnya kata para ulama apa? Ulama pasti setelah itu akan mengatakan kita kurang saumnya satu hari, maka setelah lebaran ini kita wajib mengkodoknya. Artinya apa? Ya ikutilah yang ada itu demi persatuan itu. Ya. Karena ini urusan apa namanya, urusan yang ada, yang enggak bisa dilihat oleh manusia, Allah akan memaafkan. Ya. Apakah yang ada di Indonesia seorang yang patut disebut sebagai dijadikan sebagai apa nih? Ulama apa ya, seperti yang disebutkan dalam kriteria ulama yang disebutkan tadi. Saya tidak tahu, di Indonesia ini kan lebih banyak yang karismatik ya. Iya, di Indonesia itu lebih banyak tokoh karismatik ketimbang keilmuannya. Itu lebih banyaknya itu. Ya, yang terkenal dengan keulamaan yang dalam arti karya tulisnya iya banyak, juga kepakarannya diakui, itu mungkin jarang-jarang. Walaupun di kita banyak beratus-ratus pesantren di Indonesia, tidak nampak itu pesantren itu melahirkan yang benar-benar yang apa yang disebut dengan ulama. Masih saja untuk menjadi ulama itu harus sekolahnya ke Timur Tengah, ke Mesir maupun ke Saudi Arabia ya. Nah, ini kan terbukti bahwa membuktikan bahwa keulamaan kita masih di Indonesia masih belum gitu. Dan terbukti juga tidak ada perguruan tinggi yang kaliber internasional, yang perguruan tinggi Islamnya kaliber internasional. Untuk bisa menjadi ada perguruan tinggi Islam yang kaliber internasional itu harus didukung dengan adanya ulama. Yang maksudnya yang ahli betul-betul dalam bidang-bidangnya. Ini kita belum punya. Nah, maka ya mungkin kalau dari sisi kalau ulama itu ya kita maksud tadi adalah keilmuannya mendalam, analisanya tajam. Memang orangnya memang sudah tua, memang sudah di situ, memang tuanya tua di ilmu. Katakanlah kalau Imam Nawawi rahimahullah itu ulama. Beliau memang umurnya pada situ 45. Tapi keulamaannya tampak, lihat bagaimana syarah Sahih Muslim. Bagaimana syarah beliau Majmu' Sahih Muhadzab. Bagaimana tulisan beliau dengan Raudhatut Thalibin. Bagaimana beliau itu benar-benar ulama. Siapa kita di Indonesia seperti itu? Imam Ibnu Hajar ulama, lihat karya tulisnya, buktinya benar keulamaannya, kepakarannya benar-benar terbukti. Lihat Fathul Bari-nya 14 jilid. Lihat kitab-kitab lainnya yang berjilid-jilid besar itu, nampak keulamaan. Siapa lagi coba ulama-ulama klasik yang kita sebutkan itu? Nampak betul-betul. Di Indonesia yang banyak-banyak karya tulisnya, kemudian juga ada seperti juga mungkin Hamka itu ya lumayan. Sekalipun tidak sekaliber, tapi beliau masya Allah. Yang semudah Hamka sekarang enggak ada gitu, belum ada kata orang semangat dikatakan seperti itu. Yang adanya sekarang cendikiawan. Enggak tahu kemana pemikirannya juga, kita enggak tahu cendikiawannya itu. Nah, kalau berkenaan dengan fatwa MUI yang kita lihat mereka laksanakan secara tim, mereka kaji, mereka teliti. Mudah-mudahan insya Allah fatwa-fatwanya yang kita lihat ya banyaknya tidak bertentangan, dan banyaknya ya bagus, dan memang kita patuhi. Seperti fatwa apa yang terakhir kemarin itu tentang pluralisme, itu semuanya kan fatwa memang benar seperti itu. Secara lembaga dikeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal segala macam dekat Natalan ya, itu memang seperti itu sudah ulama-ulamanya dahulu, dan itu kita ya. Kemudian pertanyaan buat pembicara kedua tentang Amrozi Imam Samudra. Iya. Enggak ada itu. Bagaimana dengan Presiden Amerika yang jelas-jelas memerangi Irak, Afghanistan dan lain-lain? Ya kita mau apa? Mau apa memang dengan Amerika? Ya Amerika, Presiden Amerika ya kafir. Gimana dengan mereka? Ya mereka memerangi, kita mau apa? Yang bertanya mau apa kita? Mau ngelawan? Dengan apa? Jadi yang anu aja gitu, mau apa kitanya? Ya kita tidak senang, saudara-saudara kita diinjak-injak kayak itu, siapa yang senang? Sekarang mau apa? Ada tentang satu lagi, bagaimana hukum ada sekelompok golongan yang tidak mau sholat berjamaah dengan bukan golongannya dinamakan apa golongan itu, selagi orang itu imamnya tidak melakukan dosa yang mengkafirkan seperti syirik, ya maka bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan. Para ulama mengatakan sholat berjamaah kepadanya, sholat berjamaah kepada orang itu. Ya, kalau gimana kelompok orang lain yang enggak itu saya enggak tahu, itu yang jelas ya, ada beberapa kelompok yang enggak mau karena meyakini orang lain kafir, orang ini kafir nih karena bukan kelompoknya, maka dia enggak mau sholat. Nah, ini yang perlu dianukan, yang mempunyai keyakinan kafir orang lain lalu tidak mau sholat dengan jamaah yang lain, itu perlu lagi menguji keyakinannya pada Al-Quran, tapi dengan pemahaman para ulama terdahulu nanti Al-Quran dipahami sendiri ya repot juga, karena orang Nasrani pun maaf ya, ketika ingin mengkafirkan orang, memurtadkan orang Islam pun pakai ayat-ayat Quran juga. Ya, Al-Quran itu bisa dipakai untuk ini dan itu, tergantung orangnya. Bahkan maaf, Jil itu menawarkan ajaran pluralismenya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran kan? Jadi kesana juga namanya. Ya sebenarnya bukan ayat Al-Qurannya yang dipakai, tapi ininya dulu, cari kira-kira ayat yang kira-kira nyerempet gitu ya. Bagaimana hukumnya jika kita mempertahankan dan membela diri dari premanisme, misalnya kita duel sampai kita membunuh penjahat atau kita terbunuh syahid, itu kita membela diri, di rumah diserang orang, ada orang preman, kita bela diri sampai kita terbunuh, kita syahid, kita bunuh dia, kita tidak berdosa. Itu hadis Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Ya. Sekalipun ternyata orangnya ini orang agamanya agama Islam gitu ya. Sekalipun itu. Ya silakan Ustaz. Ada beberapa mungkin yang belum dijawab. Dari Ana, pertanyaan pertama. Bagaimana Anda menyikapi fitnah yang di apa ini? Bagaimana tuduhan kepada masyayikh kibar bahwa mereka tidak peduli dengan nasib kaum muslimin yang dibantai di sana sini, ikhwan. Saya jawab untuk melengkapi jawaban Ustaz Mustafa ini. Masyayikh itu adalah orang yang paling peduli terhadap mereka. Khata, keliru besar kalau ada orang mengatakan bahwa para ulama yang selama ini dibesar-besarkan itu tidak peduli. Sama sekali tidak benar. Coba antum sekarang lihat baik-baik data ini. Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, telah membangun beberapa perguruan tinggi di dunia. Satu di antaranya adalah Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Universitas Islam Madinah itu khusus untuk seluruh kaum muslimin, kader anak-anak muda di seluruh dunia, termasuk dari Afrika, dari Indonesia, dari semua kaum muslimin. Dan itu subhanallah melahirkan ulama-ulama yang memang berkompetensi untuk bidangnya. Di Indonesia lihat, banyak sekali doktor S2, S1 lahiran mereka. Dan bobotnya subhanallah, di semua lini mereka terpakai sebagai seorang ustaz, sebagai seorang muallim. Itu dikatakan tidak mereka peduli kepada kaum muslimin. Di antaranya juga kepedulian pemerintah Arab Saudi. Dan ini ikhwan, jamiah ini, perguruan tinggi, perguruan tinggi dan ma'had ini dibangun oleh sedekah dan zakat kaum muslimin di Arab Saudi. Karena mereka punya duit, mereka punya uang. Livia, lembaga ilmu Islam dan Arab, Livia. Antum tahu ikhwan, semua alokasi dana itu di Arab Saudi. Termasuk dulu itu adalah uang saku untuk mahasiswa, termasuk untuk buku-buku, semuanya gratis. Dan banyak ustaz-ustaz kita sekarang yang muncul itu adalah keluaran Livia. Mau dikatakan tidak peduli kepada kaum muslimin? Dan ma'had seperti Livia ada 6 di dunia. Sekalipun yang membeli gelar akademi LC itu hanya ada 3, kalau tidak salah. Selain itu hanya lembaga bahasa Arab di dunia. Termasuk satu di Amerika, ikhwan. Termasuk satu di antaranya adalah di Amerika Serikat. Lembaga bahasa Arab. Resmi biaya dari Arab Saudi. Kemudian di antaranya juga, ikhwan. Mereka punya badan namanya Al-Hilal Al-Ahmar. Al-Hilal Al-Ahmar itu adalah bentukan Timur Tengah. Menandingi Palang Merah Internasional. Itu adalah untuk semua kaum muslimin di seluruh dunia yang mengalami kebanjiran, yang mengalami, itu adalah Hilal Ahmar. Dan penyumbang terbesar adalah Arab Saudi, ma'ruf. Tanpa saya besar-besarkan, penyumbang terbesar dana tersebut adalah Arab Saudi. Kemudian di antaranya ikhwan, ketika saya masih duduk di Arab Saudi, sekalipun bukan thalabul ilmi, saya duduk di Arab Saudi untuk bekerja. Itu saya saksikan sendiri di televisi ikhwan, ketika kasus pertama kali meledak lagi bentrok antara Yahudi dan Israel ke Palestina, setelah beberapa lama mereka tidak, dalam satu malam rakyat Arab Saudi berhasil mengumpulkan bantuan untuk Palestina dalam hitungan matematis secara kasat mata itu 3 triliun rupiah dalam satu malam. Subhanallah. Ada yang sedekah dengan hotel lantai 4 bangunan seluruhnya dengan pegawainya. Ada yang Anda lihat di televisi sendiri, ikhwan. Ada yang 2 bilah pedang besar-besar emas murni 24 karat. Dalam satu malam berhasil mengumpulkan uang tidak kurang dari 3 miliar. Itu mau dikatakan tidak peduli kepada kaum muslimin? Dari data dari mana mereka enggak peduli kepada kaum muslimin, ikhwan? Dan pengumpulan dana itu dikoordinasi oleh masyayikh. Oleh masyayikh. Kenapa mereka mengatakan bahwa ulama di Timur Tengah tidak peduli? Hanya karena tidak merestui jihad yang mereka lakukan. Ta'rif ikhwan, jihad dalam Islam, wadih konsep jihad dalam Islam, sama sekali tidak syubhat. Dan masyayikh mengatakan kenapa jihad sekarang tidak diwajibkan, tidak perlu ain. Jihad untuk Islam sementara ini, para masyayikh memberikan komentar, memberikan fatwa, jihad untuk sementara ini tidak disyariatkan, untuk sementara tidak diwajibkan. Dalam arti kenapa? Sebab kaum muslimin la yastati'un, kaum muslimin itu sama sekali belum mampu untuk jihad. Antum tahu ikhwan, semua syariat Islam yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan dana itu syaratnya adalah al-istita'ah, mampu. Wajib zakat? Wajib sekarang zakat tuh. Tetapi kalau Anda tidak mampu, wajib zakat? Tidak wajib. Haji wajib? Wajib. Tetapi kalau Anda tidak wajib, tidak mampu haji, maka tidak wajib. Jihad pun demikian, seluruh kaum musliman sekarang kalau dikalkulasi tidak wajib jihad karena mereka tidak mampu. Data ini ikhwan saya ambil dari kasetnya Syekh Salman Al-Audah. Beliau punya kaset judulnya adalah Madza Ba'dal Iraq. Apa selanjutnya setelah perang Irak? Beliau mengeluarkan data 7 negara industri selain Amerika, kalau mereka mengumpulkan senjata saja, senjata yang dimiliki oleh Amerika itu lebih banyak dari 7 negara industri. Bukan negara Islam. Islam itu sama sekali enggak dihitung adanya. Lalu dengan apa melawan Amerika untuk jihad? Mati konyol. Israel yang selama ini ikhwan kita wajib perang, tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang mengatakan jihad itu tidak wajib. Ingat ini kata saya ini. Semua ulama ahlu sunnah mengatakan, tertulis dari dulu sampai sekarang, jihad itu madin ila yaumil qiyamah. Matan ini hafal lebih baik. Jihad itu tetap bagus sampai hari kiamat. Tetapi sekarang masalahnya kita tidak mampu untuk jihad, ikhwan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus kaderisasi, itu pertama. Dan yang kedua, kita bekerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah, untuk menyiapkan apa yang kita mampu siapkan untuk melawan mereka. Itu sekarang, itu masalahnya. Jadi fatwa-fatwa itu, ikhwan, secara rinci antum bisa temukan dalam buku. Tidak berarti bahwa masyayikh itu menggugurkan jihad, sama sekali tidak mewakili. Nah, itu mengenai pertanyaan ikhwah yang satunya. Pertanyaan kedua, saya pernah dengar dari bedah buku di sebuah majelis yang diadakan oleh Majelis Mujahidin MMI, bantahan terhadap bukunya Luqman al-Hakim, Luqman, Ustaz Luqman Ba'abdu. Buku siapa teroris, siapa khawarij, bahwa jihad di Palestina dan seterusnya, yang jelas ikhwan, saya tidak mau komentari lengkap buku ini. Amerika apakah bukan teroris? Amerika teroris. Wadih. Yahudi teroris? Yahudi teroris. Siapa yang mengatakan bukan teroris? Wajib memerangi mereka, wajib memerangi mereka, ikhwan. Enggak ada ulama mengatakan tidak wajib memerangi mereka, tetapi lagi sekali seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, ada satu hal yang menarik dari penanya ini, ikhwan. Ada sebuah CD beredar di kalangan kaum muslimin sekarang, bedah buku mengkonter Ustaz Luqman Ba'abdu. Ustaz Luqman Ba'abdu, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada Ustaz Luqman Ba'abdu. Ustaz Luqman Ba'abdu, subhanallah, seorang ustaz yang cukup mengerti manhaj salaf, tetapi subhanallah, ustaz kita Ustaz Luqman Ba'abdu ini kelewat ekstrim dalam mengklaim manhaj salafi. Sikap ekstrim ikhwan sama sekali kita tidak kehendaki. Benar, kalau antum sekarang bertanya apakah wajib kita kembali ke manhaj salaf? Wajib kita kembali ke manhaj salaf. Manhaj ahlus sunnah adalah manhaj yang paling benar di antara semua manhaj yang ada. Tetapi kalau semua orang saya ini salafi, yang lain bukan salafi, bukan itu saya dimaksud. Maksudnya adalah kita memunculkan manhaj salaf ini adalah ajakan untuk agar kita kembali kepada manhaj tersebut. Bukan berarti bahwa kelompok saya yang paling salafi, yang lain bukan salafi, bukan seperti itu. Jangan lalu kemudian Syekh Salman Al-Audah itu sururi, ini sururi, yang ini pulang. Anak saya ulangkan, ikhwan, Darul Haq tidak termasuk yang ekstrim. Darul Haq menerbitkan buku-bukunya Dr. A'id Al-Qarni yang dikatakan sururi oleh Ustaz Luqman Ba'abdu ini. Tetapi lagi sekali, dengan tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada Ustaz Luqman Ba'abdu, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Manhaj salaf benar, tapi menjelek-jelekkan masaya, menjelek-jelekkan ini pulang, bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin kembali bersama-sama untuk membela manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Masih ada waktu, Ustaz? Saya kira cukup, ikhwan, untuk pertemuan kita. Sudah sore, antum sudah capek, ana juga sudah capek. Masa banyak pertanyaan, ikhwan? Ana lihat secara umum, ana baca pertanyaan antum ini, insya Allah antum akan dapat jawabannya dalam buku yang kita bedah ini. Di sana banyak informasi, ikhwan. Fadal. Alhamdulillah, jazakallah khairan katira. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan insya Allah nanti bisa kita sambung di lain waktu dan di lain kesempatan. Bagi akhi, ukhti yang menginginkan buku tersebut, bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan keberkahan selalu kepada kita semuanya. Amin. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah kantor. Tadi banyak ya, sebenarnya. Katanya mau kasih ini ya. Oh. Ini selain ini ada makan dulu, Ustaz. Dari toko. Agak makan dulu.